Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. Baik, kita ulang sedikit nafas. Faslun fastahdir ba'dal uqubat allati rattabaha Allahu 'azza wa jalla 'ala adh-dhunub wa jawwiz wusula ba'dihha ilayka waj'al dhalika da'iyan lin-nafsi ila hijraniha wa ana asuqu laka minha tarfan yakfil 'aqil ma'a tasdiq bi ba'dih. Dan disebutkan oleh beliau bahwa beliau akan menguraikan beberapa akibat atau hukuman yang Allah timpakan akibatnya ini karena perbuatan dosa, yang sebahagiannya itu sebetulnya sudah cukup untuk mendorong kita meninggalkannya. Beliau supaya bisa berbekas, beliau mengajak kita untuk jawiz, anggap itu sampai sebahagiannya kepada kita. Artinya apa yang disebutkan oleh beliau ini, beliau minta kita untuk menelitinya dalam diri masing-masing. Faminha al-khatmu alal qulub wal asma, dikunci mati hati dan pendengaran. Kemudian ada tutup di atas penglihatannya. Kemudian ada kunci yang menyumbat hatinya, dan ada selubung ataupun tutup juga pada hati tersebut. Ini semua adalah akibat dosa. Mungkin yang berikutnya beliau katakan adanya tasbir anit ta'ah, dibuat lambat, dibuat kita itu berat untuk melakukan kebaikan, sebagaimana Allah berbuat terhadap orang-orang munafik yang mereka dihalangi oleh Allah untuk melakukan kebaikan karena penyakit nifak, penyakit yang ada di dalam hati mereka. Ini juga jadi apa namanya, sebagai tolak ukur kita, koreksian buat kita juga, untuk kita menjadi dokter bagi diri kita masing-masing. Seberapa lambat, seberapa malasnya kita mengerjakan kebaikan, itu berarti harus segera dikoreksi, segera dibenahi. Seringnya terlambat untuk sholat jamaah, itu juga sebagai tanda. Kenapa? Karena sifat diantara sifat orang-orang munafik itu memang mereka selalu untuk ini terlambat dalam ini sholat berjamaah. Selalu ambil saf paling belakang, karena saf paling belakang ada saf akhwat, saf muslimat, dan mereka mengintip melalui ketiak-ketiak mereka untuk melihat wanita-wanita muslimat. Itu kebiasaan mereka. Dan juga dalam lapangan-lapangan kebaikan yang lainnya. Kemudian dia terakhir disebutkan oleh beliau yang lalu, ja'lul qalbi asam, dibuat tuli, tidak bisa mendengar al-haq. Abkam la yantiqu bihi, bisu, tidak bisa menyuarakan al-haq. A'ma la yarah, buta, tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Fatasirun nisbah bainal qalbi wa bainal haq alladhi la yanfa'uhu ghairuhu kan nisbati bainal udunil asam wal aswat. Sehingga akhirnya hubungan antara hati dan kebenaran itu, yang tidak ada lagi sesuatu pun bermanfaat bagi hati itu selain al-haq, itu seperti telinga yang tuli dengan suara. Gimana rasanya telinga yang tuli? Apa yang didengarnya? Tidak ada. Seperti itu hati yang sudah terkunci. Wa ainul a'ma wal alwan, seperti mata yang buta dengan warna. Apa yang bisa dia lihat? Cahaya apa yang bisa sampai ke mata itu? Walisanul akhras wal kalam, seperti lisan yang bisu dengan ucapan pembicaraan dengan kemampuannya berbicara hilang. Nah, seperti itu juga ketika hati sudah terkunci, mati, rusak parah, dan tidak ada lagi yang keluar dari dalamnya kebenaran sedikit pun. Nah, buta. Seperti keadaan orang-orang yang muqallid, buta kepada kemaksiatan, kepada tokohnya, kepada pemimpinnya, seperti itu. Nah, wa bihadza yu'lam annal 'ama was-samam wal bukma lil qalbi bidzat wal haqiqah. Maka dari sini bisa diketahui bahwa buta, tuli, bisu bagi hati itu secara zat dan hakiki. Artinya, kalau ingin tahu bahwa sebenarnya yang buta, yang tuli dan bisu itu bukan lisan yang terlihat, mata yang terlihat dan telinganya, tapi hati itu sudah membuta tuli, bisu. Wal jawarih bil arad wat tabaiyah, sementara anggota badannya itu mengikuti. Cuma kelanjutan dari hati yang sudah membuta tuli. Hati yang sudah mengeras, maka lisan dan yang lainnya pun juga akan mengeras. Hati yang sudah rusak, maka anggota tubuh itu pun rusak. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jantungnya sehat, masih mampu memompakan ratusan galon darah setiap hari. Masih. Detaknya normal, ukurannya pas, orangnya juga badannya kekar, sehat, makannya, tidurnya malas. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdarhum qatalahumul. Seperti itu mereka. Kagum lihat penampilan mereka, sehatnya mereka, bajunya masya Allah. Bicara pun orang akan terpukau. Tapi dalam kebaikan paling malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ini mereka. Wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak berinfak kecuali mereka dalam keadaan berat, enggak suka hartanya keluar. Itu harta. Termasuk seperti itu juga karena sifat orang-orang yang kalau sudah bakhil seperti ini, jaban, penakut. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Setiap ada suara teriakan dikira mau menyerang mereka. Sama seperti itu orang-orang yang sudah demikian parah kerusakannya. Lihat orang-orang yang korbannya kecanduan narkoba, orang pakai baju coklat datang itu dikira polisi. Nah, semua kena waham, nah, seperti itu. Baik. Walaysa qala fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur. Maka sungguhnya bukan buta matanya, tapi hatinya yang dalam dada itu yang buta. Sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka, lahum qulubun la yafqahuna biha. Padahal mereka bukan orang bodoh. Lahum qulub, lahum punya, mereka punya akal, punya hati. La yafqahuna biha, tapi tidak bisa memahami. Kelihatannya manggut-manggut, mantuk-mantuk, tapi tidak ngerti apa ini. Tidak sampai. Pada tingkat yang lebih parah, mereka juga membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tidak tembus lewati kerongkongan mereka, sehingga memandang remeh orang lain, menganggap dirinya hebat, orang lain kafir, di neraka semua, cuma dialah yang di surga. Wala walaisal muradu nafiyal ama al-hissi anil basar. Nah, yang dimaksud di sini bukanlah menafikan kebutaan yang hissi dari penglihatan. Kaifa waqad qala ta'ala laisa 'alal a'ma haraj. Nah, bagaimana padahal Allah sudah menyatakan laisa 'alal a'ma haraj. Kalau yang hissi, orang yang memang buta, memang dia enggak ada dosa kalau ketika dia mau enggak berangkat jihad, laisa 'alal a'ma haraj. Wa qala 'abasa wa tawalla an ja'ahumul a'ma, an ja'ahul a'ma. Dimaklumi orang yang memang buta hissinya, indranya. Wa innamal murad annal amat tam fil haqiqah amal qalbi. Buta yang sesungguhnya, buta yang sempurna itu adalah buta hati. Makanya ketika dia nanti di akhirat, nah, dia dibangkitkan dalam buta, dalam keadaan buta, lalu berkata pada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Nah, demikianlah. Bukan dia enggak nyanyi di dunia itu dalam keadaan cacat, tidak. Tapi kenapa? Dulu saya melihat, kenapa sekarang saya buta? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian datang kepadamu ayat-ayat kami, pelajaran, ilmu, petunjuk, bimbingan, ada orang yang memberikan nasihat, tidak digubris, tidak dipedulikan. Fanasita, nasita ini bukan dilupakan, tapi tarakaha. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah kamu sekarang dilupakan, jadi ditelantarkan. Hatta inna amal basar bin nisbah ilaihi kal'ama. Sehingga sampai pada butanya penglihatan itu, nisbahnya ini kepada dia sama seperti butanya, buta yang benar-benar buta, tidak mampu melihat. Hatta innahu yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa kuwatih. Sehingga bisa saja, sah-sah saja dinafikan, sehubungan kalau dihubungkan kepada kesempurnaan dan kekuatan penglihatannya. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisurah walakinnahu alladhi lam yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah menyebutkan, bukanlah orang yang kuat itu yang bisa bergulat, menjatuhkan orang, membanting orang, menyalahkan orang lawannya. Tapi yang namanya kuat itu yang mampu menguasai nafsunya ketika dia marah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu bitawaf alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan. Orang miskin itu bukan orang yang keliling cari dari satu pintu ke pintu yang lain, ditolak untuk mendapatkan sesuap, dua suap nasi. Walakinnal miskin alladhi la yas'alun nas. Orang miskin itu orang yang tidak meminta kepada orang lain. Wala yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi. Enggak ada yang memerhatikan, enggak ada yang mencermati dia, lalu dia disedekahi orang. Dia tidak meminta, mendesak, dia tahan dirinya. Qala wa nadairuhu katsirah. Yang sebanding dengan ini banyak. Artinya perumpamaan disebutkan bahwa yang buta, yang hakiki, yang hakikat itu, yang hakiki, yang sesungguhnya, bukan yang terlihat di luar, nah, tapi yang batinnya. Wal maksud, tujuan dari beliau di sini, anna min uqubatil ma'asi ja'lal qalbi a'ma asam wa'ab. Di antara hukuman atau akibat dosa kemaksiatan itu, dia buatnya hati itu menjadi buta, tuli, bisu. Nah, enggan lagi untuk sampai pada mau bersuara, menyuarakan yang hak, ingat-ingat dia, aku juga seperti itu. Nah, pikir. Nah, atau lebih parah, wallahualam. Baik, wa minha, termasuk diantaranya hukuman akibat maksiat itu al-khasaf bil qalbi kama yukhsafu bil makan wa ma fihi, ditenggelamkannya, dibenamkannya hati itu sebagaimana tempat dan semua yang ada di atasnya dibenamkan seperti korun yang dibenamkan ke dalam tanah. Fa yukhsafu bihi ila asfalis safilin, lalu dia dibenamkan kepada titik yang paling dasar, paling bawah, paling rendah. Wa sahibuhu la yash'ur, dalam keadaan pemiliknya tidak menyadari. Dan ini semua yang disebutkan di atas itu pemiliknya tidak ada yang menyadari karena hatinya sudah betul-betul mati. Nah, ya, makanya orang-orang kafir itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun, sama saja kamu beri peringatan segudang seberapapun ayat mereka tidak akan beriman. Nah, itu mereka, bahkan kau tunjukkan kulla ayatin, kamu sodorkan berbagai macam mukjizat, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul adabal alim, sampai mereka melihat adab yang pedih. Nah, ini sahibuhu la yash'ur, ini yang paling mengerikan diantara hukuman-hukuman dosa itu yang menimpa hati, karena ini yang paling tidak disadari. Kalau kita punya, kalau misalnya akibatnya itu terlihat, makanya para imam, kalau akibat dosa itu bisa tercium jadi sebuah bau, maka orang akan segera menyadari. Tidak ada yang mau duduk dengan saya. Ya. Tapi karena seringnya pelakunya itu tidak menyadari keadaan hatinya, itu berkelanjutan sampai betul-betul hati itu tidak lagi bisa kembali. Wallahualam. Nah, kaku keras sudah. Bahkan yang lebih parah akan cari dalil. Berusaha untuk cari dalil melegalkan apa yang dia lakukan. Jadilah keluar, muncul satahat istilahnya. Ya. Igawan-igawan sufiah yang muncul dengan segala macam, ya, menunjukkan dalil. Ya. Kamu gak bisa mengetahui, ini sudah tingkatnya hakikat. Ya. Karena demikian parahnya, sampai mereka di tengah jalan pun bisa melakukan perbuatan keji dengan keledai. Baca itu sih, keadaan orang-orang sufi itu biasa, banyak yang seperti ini. Nah, kamu nggak tahu kalau dia itu bukan, dia sudah pada tingkatan hakikat. Kamu masih ma'rifat. Nah. Ya, sahibul yasyur wa alamatul khasaf bihi, nah, tanda dia ditenggelamkan, annahu la yazalu jawalan haula sufaliyat wal qadurat war dha'il, hati yang seperti itu selalu berkeliling, pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, tapi bukan tempat yang baik, hal-hal yang kotor, yang rendah, yang hina. Tidak pernah duduk dia bersama orang-orang yang mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tidak pernah bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Tidak pernah hadir di masjid. Kama annal qalba alladhi rafa'ahu Allahu wa qarrabahu ilaih la yazalu jawalan alal arsh, sebagaimana hati yang Allah angkat, yang Allah dekatkan kepadanya, itu selalu berkeliling di sekitar arsy, terang, hatinya lapang, hatinya bersih, hidup. Dia tidak akan ridha dengan hal-hal yang rendah, selalu berusaha untuk kembali, selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Itu manusia, orang yang beriman itu muftan, selalu tercipta, teruji, dan selalu dia tergelincir, tapi dia selalu kembali taubat kepada Allah. Idza dzukir dzakara, kalau dia diingatkan, dia segera sadar. Nah, ini orang yang mukmin. Qala wa minha al-bu'du 'anil birri wal khairi wa ma'alil a'mal wal aqwal wal akhlaq. Dibuat dia semakin jauh dari amalan-amalan takwa, dibuat semakin jauh dari kebaikan, dari amalan-amalan yang bermutu, dari ucapan-ucapan yang tinggi, yang luhur, dan akhlak-akhlak yang mulia. Bawaannya orang ini kasar, kaku, pedes ya, ngomongannya, tidak pernah lembut, selalu ingin ngamuk, marah. Nah, ya, nah, dia nggak pernah dalam keadaan dia ya, apa namanya ya, untuk berbuat baik lah. Nah, beda kalau misalnya orang, kadang-kadang ada orang memang temperamennya seperti itu, tapi orangnya masya Allah, ya, sholatnya tidak tinggal, berjamaah. Ya. Tapi hal yang baik ini dia jauh dari masjid, dari halaqah. Qala ba'du salaf inna hadhil quluba jawwalah, hati-hati itu pengelana, suka berkeliling. Fa minha ma yajulu haulal arsy wa minha ma yajulu haulal ush. Ada di antara hati itu yang berkeliling di sekitar arsy, ada yang hati itu berkeliling di sekitar hush, comberan, tempat kotor. Nah, itu enggak disadari oleh pemiliknya. Dan duduk dengan orang-orang yang khamar, penjudi, rampok, enggak tahu sholat. Entah itu di bar, di klub, di mana, di bioskop atau di enggak. Jadi enggak baik-baik saja. Nah. Baik. Itu hati-hati yang sudah demikian rusak. Wa minha maskul qalbi, nah, dirubah hati itu. Fayumsahu kama tumsahu surah, dia dirubah sebagaimana dirubahnya bentuk rupa. Hati yang tadi takwa jadi hati yang paling keji. Iblis dahulu bersama malaikat beribadah ribuan tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan manusia, dia sudah ada bersama para malaikat beribadah kepada Allah. Nah, dalam keadaan seperti itu, kemudian hanya karena satu pelanggaran, tidak mau tunduk pada perintah Allah, terlempar dia. Dirubah hatinya yang tadinya hati yang takwa, jadi hati yang paling rusak. Rupanya yang rupawan, bagus, dirubah menjadi rupa yang paling jelek. Terusir dari rahmat Allah waliyadzubillah. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan alladhi syabahahu fi akhlaqihi wa amalihi wa tabiatihi. Akhirnya hati itu seperti hati binatang yang dia serupai, yang dia tiru dalam akhlak, amal, dan tabiatnya. Buas seperti singa, rakus seperti anjing, tamak, loba. Faminal qulub mayumsahu ala khuluqi khinzir li syiddati syabahi sahibihi bi. Ada hati-hati yang dirubah, bahkan sebagian mereka bentuk rupa mereka pun mirip-mirip dengan khinzir. Kita kira ganteng juga, rupa cantik juga, ternyata kok ada miripnya dengan binatang satu ini. Kenapa? Mirip sifatnya, wataknya rakus dan suka yang kotor-kotor. Lihat orang-orang yang mereka itu sama seperti ini, makannya juga babi. Mereka yang makan, pernah lihat orang yang demen sama anjing? Dulu tetangga di sana di Sumatera, hampir mirip jadi kayak anjing. Masalah. Nah, ya mirip. Orang-orang yang kalian lihat di pasar sana yang mereka makan ini mirip dengan binatang ini. Ya. Tamaknya, rakusnya. Ya. Nah, makan apa yang haramkan. Ya. Dirubah karena mirip dengan perilaku babi, serupa. Li syiddati syabahi sahibihi bihi. Karena mirip pelakunya dengan yang binatang yang suka yang yakni tamak, loba, rakus dan suka dengan yang kotor-kotor. Wa minha ma yumsahu ala khuluqi qalbi kalbin aw himarin aw hayyatin aw aqrab aw ghairi dhalik. Ada yang dirubah hatinya itu buat mirip dengan perilaku seperti seekor anjing. Ya, binatang yang rendah himmahnya. Cita-citanya rendah. Ya, seleranya rendah. Itu binatang yang paling rendah seleranya itu anjing. Famatsaluhu kamatsalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Itu mereka yang seperti ini. Perumpamaan orang-orang yang sudah meninggalkan ilmunya, tidak mengamalkannya, tidak peduli lagi betul-betul tamak sama dunia, diperumpamakan oleh Allah dengan seperti ini. Rakusnya, puasnya, ganasnya. Nah. Atau seperti himar, balid, baladah, bodohnya keterlaluan. Nah. Sama perumpamaan yang Allah buat, matalul ladina humil taurata thumma lam yahmiluha kama talil himar. Orang yang enggak tahu ngerti apa yang ditaruh di punggungnya, itu keledai enggak tahu kitab apa yang ada di atas. Nah, ini perumpamaan buat mereka juga yang apa yang diberi Al-Qur'an. Nah, aw hayyatin aw aqrab seperti ular yang licin, yang licik, yang khabis kata beliau. Aw aqrab dan seperti kalajengking yang mengintai mangsanya, memancing mangsanya. Nah, kalau sudah takut ya. Orang-orang ahli bid'ah itu kan diumpamakan seperti akrab, menunjukkan ya, yang kecil diperlihatkan tapi siap untuk menerkam, menyengat dengan bisanya. Wa hadza ta'wil Sufyan bin Uyainah fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiruhu bi janahihi illa umamun amsalukum. Nah, ini penafsiran dari Sufyan bin Uyainah terhadap ayat ini. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini ataupun burung yang mengepakkan sayapnya melainkan umat-umat semisal kamu. Ya, mungkin artinya menurut beliau mereka itu mungkin adalah orang-orang yang punya watak seperti ini dirubah oleh Allah. Qala minhum man yakunu ala akhlaqi sibaq al-adiyah. Nah, ya mungkin mereka berada seperti apa namanya? Perilaku di binatang-binatang buas yang biasa. Wa minhum man yakunu ala akhlaqil kilab wa akhlaqil khanazir wa akhlaqil hamir. Nah, ada yang seperti punya ini akhlaknya seperti anjing, seperti babi, seperti keledai. Nah, wa minhum man yatatawwasu fi thiyabihi, ada yang bangga-banggaan dengan pakaiannya. Merasa ya bangga dengan pakaian ataupun yang perhiasan yang dia miliki. Kama yatatawwasu tawus fi raishihi, sebagaimana burung merak berlagak dengan bulu-bulunya, membanggakannya dan terhadap binatang-binatang unggas yang lain. Wa minhum man yakunu balidan kal himar. Nah, di antara mereka ada yang betul-betul bodoh seperti keledai. Wa minhum. Nah, ini di kalangan orang Arab memang perumpamaan binatang yang paling sering disebutkan jengkel dengan orang yang enggak paham-paham. Ya, himar dipanggil seperti itu. Nah, ini karena maklum binatang satu ini memang baladah luar biasa. Balid, bodoh. Nah, wa minhum man yu'thiru ala nafsihi kaddiq. Ada yang egois, mementingkan diri sendiri. Kaddiq, ya. Tuh, bukan. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Melebihkan orang lain, mendahulukan. Kedik. Wa minhum man ya'lifu wa yu'lafu kal hammam. Ada yang jinak mudah didekati dan mudah mendekati seperti merpati. wa minhum al-huqud kal jamal. Nah, di antara mereka ada yang pendendam seperti unta. Wa minhum alladhi huwa khairun kulluhu kal ghanam. Ada yang mereka itu kebaikan semua padanya, lembut, mudah diatur. Nah, ini juga terkait di sini yang makanan ya, orang yang makan biasa makan binatang-binatang yang disebutkan ini baik-baik di sini mudah, tapi juga punya watak mengikuti apa yang dia makan. Nah, orang yang biasanya makan kambing itu mudah, orangnya mudah diatur, lembut, halus-halus. Biasa makan unta kasar. Orang yang biasa makan sapi juga seperti itu, ya. Rendang sapi ataupun apa yang dari sapi, watak bawahnya agak kasar. Wa minhum asbahu dhi'ab, ada yang mirip serigala. Ya, keroyokan. Wa minhum asbahu ta'alib allati taru'u karawghaniha. Ada seperti pelanduk, seperti hina yang juga keroyokan ramai, celingak-celinguk kiri. Nah. Ya, kalau jalan kan gitu. Nah, diumpamakan. Dan ini juga dalam risalah beliau yang lain, jiwa-jiwa manusia itu mirip-mirip. Nah, sama seperti, ada yang seperti ini dalam jiwa kita masing-masing. Ada model pendendamnya dia. Sebelah sananya mungkin ada suka mengumpulkan seperti semut. Yang ini suka ya'lif wa yu'laf seperti merpati. Ada yang jiwanya modelnya apa namanya durhaka kayak dob. Ada yang mudah kayak kambing, mudah diatur. Ada yang seperti itu. Beliau sebutkan dalam apa risalah beliau Fawaid. Nah, itu jiwa manusia seperti itu. Nah, ada yang mirip-mirip syaitan. Nah, ada yang seperti malaikat. Qala waqad syabbaha Allah taala ahlal jahli wal ghay bil humri taratan. Dan Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada menyerupakan orang-orang yang jahil, orang-orang yang ghay, menyeleweng itu dengan keledai kadang-kadang. Wabil kalbi taratan, atau dengan sebagai anjing. Wabil an'ami taratan, atau seperti binatang ternak. Ini semua ada dalam surat-surat Makkiyah. Wa taqwa hadhil musyabaha batinan hatta tadhhara fi surati adh-dhahirah dhuhuran khafiyan ra'yarahu al-mutafarrisun. Ketika yang seperti ini secara batin itu menguat keserupaannya, itu mulai akhirnya muncul ke permukaan dalam bentuk yang zahir, dengan walaupun penampakannya samar. Mungkin ya tidak terlalu jelas, tapi orang-orang yang mutafarris, orang-orang yang punya firasat tajam, itu melihat dari kelakuannya, bahkan ya kadang-kadang dari rupa. Nah, mereka yang suka makan anjing, ya itu lihat aja mirip dengan apa yang dimakannya. Qala wa tadhharu fil a'mal dhuhuran yarahu kullu ahad. Nah, kalau misalnya dalam rupa penampilan itu hanya sedikit yang mengetahui, tapi kemudian dari amal perbuatan itu bisa dilihat siapapun. Wala yazalu yaqwa hatta tushtasna as-surah. Dan terus-terus dia menampakkan diri dan kemudian menjadi kuat, sehingga rupa itu pun berubah menjadi sesuatu yang dianggap buruk. Fatanqalibu lahu suratu biiznillah. Yang akhirnya rupa itu pun berubah. Wataknya. Nah, penampilannya. Nah, mungkin mulai dari mungkin posturnya, tubuhnya. Wahwal maskutam. Itulah perubahan yang sempurna. Dirubah wujudnya. Ada mereka yang butuh dirubah menjadi kera, menjadi babi. Fayuqallibullahu azza wa jalla surah adh-dhahirah ala surati dhalikal hayawan. Yang kemudian Allah rubah bentuk lahiriah itu sebagaimana bentuk binatang-binatang yang dia serupai watak-wataknya. Kama fa'ala bil yahud wa asbahihim. Sebagaimana Allah berbuat terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang yang meniru mereka. Wa yaf'alu biqaumin min hadhil ummah bimasrihim qiradatan wa khanazir. Dan Allah berbuat juga terhadap suatu kaum di umat ini dengan merubah mereka menjadi qiradah dan khanazir. Kapan? Menjelang hari kiamat nanti, ketika mereka sudah mulai menghalalkan khamar, zina dan apa? Musik dan nyanyian. Nah. Fa subhanallah, kam min qalbin mankusin wa sahibuhu la yash'ur. Wa qalbin mamsukhin wa qalbin makhsufin bih. Tapa banyak hati yang sudah terjungkir, mangkus, mangkok terbalik. Apa yang bisa ditaruh di situ? Gelas yang terbalik, tidak ada. Air tidak bisa dituangkan. Apalagi bakso sudah tidak bisa lagi. Nah, seperti itu, oh. Kalau hati itu sudah terbalik, tapi sayangnya keadaan pemiliknya tidak menyadari, karena sudah parah. Kalau hati itu masih hidup, ya, masih hidup, masih bisalah dia akan segera sadar. Dia akan segera bertobat, dia akan segera memperbaiki diri. Berjuang, berusaha. Qalbin mansukh, dan hati, dan betapa banyak hati yang sudah dirubah dan hati yang ditenggelamkan. Kam min maftunin bi thana'in nasi 'alaihi wa maghnam wa maghrurun bi sirrillah 'alaihi. Betapa banyak orang yang teruji, terfitnah dengan sanjungan orang, dipuji-puji, disebut-sebut namanya, diangkat, dimuliakan, padahal itu semua adalah karena Allah menutupi aibnya. Tertipu dengan tutup dari Allah terhadap dirinya. Merasa dia baik-baik saja. Tidak sadar kalau itu. Dalam kondisi seperti itu dia diperlakukan demikian. Dia tidak sadar dengan sitrullah. Berarti dia dalam keadaan kena dapatkan istidraj. Wa mustadrajin bini'amillahi alaihi. Dan dia dalam keadaan diistidraj oleh Allah. Dilulu oleh Allah dengan dicurahkan berbagai nikmat. Ya, dibukakan mungkin makin banyak pengikutnya, makin tinggi kedudukannya, makin mudah dia dapatkan dunia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Qala wa kullu hadhihi uqubatun wa ihanat ya wa yadhunnul jahil annaha karamah. Ini semua adalah hukuman dan penghinaan. Tapi orang yang jahil tidak menyadari dan menganggap itu adalah karomah. Dosanya banyak. Ini hakikat, kamu enggak sampai pada tingkatan hakikat. Hartanya banyak, punya ahli fasih bahasa Arab, hafal Al-Qur'an, nah, terus berbuat seperti itu. Nah, karena tingkatan saya sudah sampai ini hakikat. Kalian masih marifat, jangan cela. Ini orang-orang yang dilulu oleh Allah, perbuatannya seperti itu, dalam keadaan demikian maksiat seperti itu, menganggap dirinya masih jadi wali Allah padahal sudah jadi wali syaitan. Sabi' yang ketujuh, wa minha makrullahi bil makir, balasan Allah, balasan makar ya Allah timpakan kepada orang yang berbuat makar. Wa mukhada'atuhu lil mukhadi', wastihza'uhu bil mustahzi. Balasan Allah terhadap orang yang menipu, orang yang berolok-olok. Wa izaghatuhu liqalbiz za'ir 'anil haq, dan tindakan Allah betul-betul menyesatkan hati orang-orang yang sudah ada kecenderungan kepada kesesatan daripada kebenaran, sudah menyeleweng. Falam mazaghu azaghallahu qulubahum. Dia turuti fitnah-fitnah yang ada. tidak dia taubat, tidak dia istighfar, tidak dia merasa malu. Wa minha naqsul qalbi hatta yara al-batila haqqan. Ini lebih parah lagi. Inilah tingkatannya nih. Makanya ma'asi itu kata mereka baridul kufri. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Kalau sudah dia berbuat berbiasa, tidak pernah berhenti, tidak pernah taubat, tidak pernah menyesal, itu terus. Tinggal selangkah lagi. Siap dia jadi orang yang murtad. Nah, kenapa? Nanti akan dia berani bicara taqawul ala Allah bila ilmin. Nah, ini sudah mulai. Orang yang seperti ini, hatta yaral batil haqqan. Dia lihat yang batil sebagai sebuah kebenaran. Wal haqqa batilan. Ini hati yang sudah mangkus. Hati yang sudah terbalik. Wal ma'ruf mungkaran wal mungkar ma'rufan. Ar-radhilah kulla radhilah. Anta arifa ma tungkir wa tungkir ma ta'arif. Serendah-rendahnya perkara itu kalau kamu sudah mengingkari apa yang dahulu kamu kenal, kamu menganggap ma'ruf dan menganggap ma'ruf apa yang dahulu kamu ingkari. Wa yufsidu wa yara annahu yuslih. Dia merusak seperti bagian melihat bahwa dia sedang berbuat islah. Nah ini orang menganggapnya kan kayak sering ucapan Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan enggak pernah dapat karena enggak muafak. Ngakunya bersama para ulama, duduk bersama ulama, bermajlis sama ulama, tapi akhlak para ulama tidak ditiru. Itu satu tempat orang itu tidak mendapatkan taufik. Gimana dia mau berbuat Islam memperbaiki? Nah, pada Allah sudah janjikan walau fa'alu awal annam fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa shadda tathbita. Dan wala atayna wa atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqim. Itu pasti. Tapi ini buat kita nasihat para asatid, para ulama, bahkan kita baca dalam kitab mereka tidak digubris, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Masih menganggap diri sebagai yakni muslih. Nah, ini seperti ini keadaannya. Wa yasuddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah, wa huwa yara annahu yad'u ilaiha, menghalangi orang dari jalan Allah, dari dakwah yang hak, tapi menganggap dirinya masih mengajak orang. Padahal dia perintang, pembegal, garong di jalan, merampok di jalanan. Itu mereka. Wa yashtari ad-dalalata bil huda, dia beli kesesatan dengan menjual petunjuk. Wa yara annahu 'alal huda, tapi menganggap diri masih di atas petunjuk. Wa yattabi'u hawa wa huwa yazumu annahu muti'un li maulah. Dia mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan mengira taat kepada maulanya. Wa kullu hadhihi hada min uqubati dzunub al-jariyah 'alal qulub. Nah, inilah semua hukuman-hukuman dosa yang menyerang hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi ala hadzal qadar insyaallah. Kita lanjut. Subhanallahi walhamdulillah, syukran la ilaha illa anta.